Ada cinta, ar cinta, sa kita. Terima kasih Mas Joko. Oke. Sore sahabat Anda semuanya lagi kasmaran. Waktu pertama kali kulihat dirinya hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati senang mendengar suara indah menyapa, gelorannya hati ini tak kusangka. Rasa total lagu suku Bali, suku terwaru, spesial buat Anda semuanya ada di sini sudah.